Mitra Bisnis, DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang salah satunya wacana menghapus keterangan agama dari KTP. Lantaran dari temuan Komisi 2 DPR, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia sering dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik. Paspor pun tidak memiliki kolom agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Beni Susetio. Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Ya menurut saya usulan yang cerdas ya, karena selama ini kan KTP itu menjadi alat identitas kan. Dan kerap kali itu memang diskriminasi, hingga orang yang tidak tercantum dalam agama itu kerap kali tidak mendapat pelayanan publik. Nah maka penghapusan kolom KTP itu menghapus agama menurut saya sangat yang tepat. Karena kan orang dihargai warga negara Indonesia kan. Sehingga hak-hak minoritas agama lokal itu pun diakui gitu loh. Nah selama ini kan mereka tidak diakui karena tidak terdapat dalam kolom KTP itu. Sehingga urusan administrasi kependudukan, urusan-urusan pelayanan publik tidak oke, bahkan kerap kali diabaikan. Justru itu yang sebenarnya konstitusi kita kan menghargai setiap hak warga negara. Karena negara ini tidak mengenal istilah minoritas-minoritas. Negara ini negara kebangsaan. Gitu loh. Justru penyantunan agama itu kerap kali merepotkan sehingga yang terjadi adalah orang dikategorikan. Pada pelayanan, sehingga pelayanan publiknya tidak optimal. Maka menurut saya sekarang saat yang tepat kita meninjau ulang itu, konsep diskriminasi itu. Ya, menurut saya kalau pencabutan kolom agama ya di KTP itu suatu langkah terobosan yang baik. Kedua, langkah itu harus dipuji sebagai cara kita untuk mau membangun kesetaraan itu. Nah kalau langkah ini sudah menurut saya saat tepat, impact-nya kan akhirnya ada yang lain kan. Kalau ini betul-betul disadari sebagai sesuatu yang memang sangat pas dalam situasi seperti ini, maka ya kita harusnya sekarang mulai melihat bahwa kesadaran kita sebagai bangsa itu lebih penting daripada identitas itu. Karena ini sebenarnya di sini persoalan diskriminasi itu. Karena dengan KTP itu orang mempersulit hak warga negara. Identitasnya kan Indonesia. Agama itu kan persoalan pribadi seseorang, privat sifatnya. Gitu loh. Lah yang privat itu kan, kita kan nggak bisa yang privat itu mengintervensi. Karena diskriminasi itu bertentangan dengan konstitusi dan persatuan. Gitu loh. Kalau kita ingin bersatu, ya kita harus menggabungkan itu. Demikian rohaniwan Romo Beni Susetio. Saya Wendy Lim.